Dedesta Reka. Pandawa Video Shooting. Loro rasani maca undangan rapimu, amung semene iso mojolne tresnoku. Kudu talilo pancen keputusanmu, natyen keloro-loro njero batinku. Loro rasani maca undangan rapimu, rangi royen kowe ninggalke aku. Ra uwes-uwes netes olo ning pipiku, merga pungkase sing nyandik.